Yang sebelumnya dulu kita bermain bersama Romansa. Yes. Desi unyu-unyu sabaram. Bagai bintang di langit, begitu cinta kita takkan pernah ternoda, walau terhapus masa. Terima kasih Tuhan, kau telah sempurnakan, telah kau ciptakan yang sedikit romansa. Rejo bersama Romansa Tengah.